Jika mereka tak berlahir, tak cinta kan dalam hati. Jika mereka tak berlahir, tak cinta kan dalam hati. Memang awak yang dilihat, serasa kan berpisah li. Biar sendiri ku menangis, bele kembali halum patah li. Mame babi bi, so sangka sulit, abang yang lain erat kita puwe. Lul mencinta, sikal puntung, hidup abang lupa tanggung. Sika mereka tak berlahir, tak cinta kan dalam hati. Abang harap-harap dua lego seni, tapi oh tak kisah ada yang dampingi. Kepitulah sakit lempah, harga diriku hanale. Masih yang ku dambakan ternyata imitasi. Jinohan lelon ulang bah aku single lagi. Hana guna ada pitari, patah hati kau sakiti. Sika mereka tak berlahir, tak cinta kan dalam hati. Abang harap-harap dua lego seni, tapi oh tak kisah ada yang dampingi. Kepitulah sakit lempah, harga diriku hanale. Masih yang ku dambakan ternyata imitasi. Jinohan lelon ulang bah aku single lagi. Hana guna ada pitari, patah hati kau sakiti. Sika mereka tak berlahir, tak cinta kau dalam hati.